والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah yang kami cintai Al-Ustaz Muhammad Naim dan Al-Ustaz Sofyan Khalid Rurey yang kami cintai, yang kami muliakan, jajaran pemerintahan Bapak Camat yang kami cintai dan Bapak Kepala UPT Puskesmas Bantar Sari beserta yaitu anggotanya dan kaum muslimin dan muslimah serta para peserta baksos yang kami cintai. Yang pertama dan yang utama, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama dan sifat yang sangat tinggi, yaitu Al-Qayyum. Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mengurusi terus-menerus makhluk-makhluk yang ada. Dan kita pun bisa hadir di tempat yang mulia ini, itu semuanya adalah karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita senantiasa berusaha untuk memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala kami selaku panitia yang ada di Pondok Pesantren Utsman bin Affan bekerja sama dengan TKM Masjid At-Taqwa, dibantu oleh beberapa ikhwan-ikhwan yang ada di sekitar sini, di sekitar kampung laut dan semuanya. Insyaallah taala seperti yang disampaikan jauh-jauh hari sebelumnya, kita akan mendengarkan kajian ilmiah Islamiah bersamaan dengan acara baksos. Sehingga untuk warga semuanya yang ingin berobat dari panitia tetap yaitu melayaninya. Oleh karena itu kepada kaum muslimin yang mempunyai waktu yang luang untuk bisa masuk ke masjid, dan untuk para peserta mancing yang ada di sekitar pemancingan, untuk jangan menyalakan yaitu HP, menyetel musik-musik, karena kajian ini akan disiarkan langsung. Dan tentunya bagi kaum muslimin yang tidak hadir di sini, yang mendengarkan di radio dakwah Syiar Islam, silakan Anda di yaitu dengarkan di 107,5 FM. Untuk susunan acara, untuk menyingkat waktu insyaallah taala, kita yaitu mengharapkan sekali dengan kehadiran Bapak Camat, semoga Allah memberikan kebaikan kepada beliau, karena disebutkan di dalam hadis yang sahih, laisa minna man la yahtam bi amril muslimin, bukan termasuk golongan kami orang yang tidak ikut serta, orang yang tidak perhatian dengan perkaranya orang yang beriman, cuek. Dan ini adalah merupakan yaitu perhatian untuk kita semuanya. Sebisa kita, kita bisa memberikan doa, kita berikan doa, kita bisa hadir, kita hadir. Yang jelas kita senantiasa berusaha untuk mendukung dari berbagai macam urusan kaum muslimin dan ikut serta dari kegiatan mereka semuanya. Oleh karena itu dengan keadaan dan kehadiran Bapak Camat di sini, ini mempunyai yaitu nilai tersendiri di hadapan kita semuanya. Dan kemudian setelah kita dengarkan sambutan dari beliau, kita langsung akan dengarkan kajian ilmiah Islamiah bersama Al-Ustaz Muhammad Naim dari Solo, dan beliau sudah hadir di tengah-tengah kita di samping kiri Ana. Dan insyaallah nanti setelah zuhur kita akan lanjutkan. Dan untuk peserta semuanya insyaallah taala, dari panitia akan menyediakan nasi bungkus. Nasi bungkus adanya, dan semoga bisa untuk bekal agar yang pengen ngaji dilanjut ngajinya, yang pengen lanjut mancing silakan dilanjut mancingnya. Demikian. Dan insyaallah taala kita langsung saja mengikuti acara berikutnya, sambutan dari Bapak Camat. Untuk waktu dan tempat kami persilakan.